Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu keutamaan salat subuh, demikian pula salat asar, Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang mereka bertugas silih berganti untuk mengawasi Bani Adam dalam setiap harinya. Yata'aqabuna fikum malaikatun billayli wa malaikatun binnahar. Silih berganti atas kalian malaikat malam dan malaikat siang, di mana para malaikat yang bertugas di siang hari mereka turun pada waktu subuh dan mereka akan naik pada waktu asar untuk kembali melapor dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat yang bertugas di malam hari mereka akan turun di waktu asar dan akan naik kembali pada waktu subuh. Pada dua waktu ini mereka saling bertemu. Malaikat yang akan naik di waktu subuh berjumpa dengan malaikat yang baru turun di waktu subuh untuk bertugas di siang hari. Sehingga ketika mereka datang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Allah bertanya tentang keadaan hambanya, maka sang malaikat menyatakan, menjawab, dan tentu Allah Maha Tahu atas keadaan hambanya. Kami mendapati mereka ketika turun dalam keadaan mereka salat, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan juga mereka sedang salat. Dan salat subuh itu disebutkan dengan Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran al-Fajr itu disaksikan, yakni disaksikan para malaikat-malaikat Allah yang bertugas untuk mengawasi amalan hamba. Dan amalan mereka ini dari pelaksanaan salat subuh disaksikan oleh malaikat-malaikat yang berjumpa pada waktu salat tersebut. Sehingga ini termasuk keutamaan yang besar, taufik dan hidayah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan menyebutkan tentang hijratun nabi. Kata Syekh rahimahullah, khurujuhu minal bait, keluarnya Rasulullah dari rumah. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baitihi, Rasulullah keluar dari rumahnya sementara mereka mengepung rumah tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menabur pasir di atas kepala-kepala mereka sembari beliau membacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka penghalang dan di belakang juga mereka penghalang, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil penglihatan mereka pada waktu itu sehingga mereka tidak merasakan kepergian Nabi alaihi salatu wasalam lewat di tengah-tengah mereka. dan Rasulullah alaihi salatu wassalam berlalu menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lewat pintu kecil di rumah beliau. Mereka keduanya berjumpa, keduanya keluar, mereka berdua keluar lewat pintu kecil hingga bertemu di Gua Sur sebelum terbitnya fajar. Nah, mereka pergi ke Gua Sur sebelum terbitnya fajar. Sejauh kurang lebih 5 mil ke arah Yaman. Sejauh kurang lebih 5 mil. Selanjutnya, salasu layalin fil ghar, selama 3 hari berada di Gua Sur. Walamma intahaya ilal ghar, tatkala mereka tiba di gua tersebut, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu masuk terlebih dahulu ke gua tersebut dengan pertimbangan dan fikiran, jika ada sesuatu di gua tersebut yang akan menimpa, maka yang pertama kali terkena adalah Abu Bakar As-Siddiq, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Artinya beliau merelakan dirinya, mengorbankan dirinya demi menjaga keselamatan Nabi alaihi salatu wassalam. Lantas ketika beliau masuk, maka beliau membersihkan apa yang perlu dibersihkan di tempat tersebut dan mendapati padanya beberapa lubang. Mendapati beberapa lubang kemudian ditutup dengan sobekan sarungnya. Dan tersisa 1 atau 2 lubang, kemudian disumbat dengan kedua kaki beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata di waktu itu Abu Bakar As-Siddiq tersengat, terkena oleh sengatan. Dikenai oleh sengatan pada kakinya. Binatang berbisa, sengatan dari binatang berbisa, tetapi beliau tidak bergerak. Beliau tidak menggerakkan kakinya dalam kondisi sudah sangat sakit, binatang berbisa. Karena tidak ingin mengganggu Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sedang duduk berbantalkan naam pangkuan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka jatuhlah air mata. Ini sudah sakit ini. Nah, untuk menahan sampai air mata jatuh. Ternyata mengenai wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam air mata tersebut. Fastaiqadha, maka Rasulullah terbangun dan bertanya, apa yang menyebabkan beliau menangis? Maka beliau menyatakan, ludightu, aku terkena oleh sengatan. Naam, fidaka abi wa ummi, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meludah di tempat yang sakit tersebut, fadhahabal alam, maka hilanglah rasa sakit. Ini memang luar biasa keberkahan yang ada dalam ludah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita teringat di masa ketika akan pemberangkatan pasukan muslimin menuju Khaybar, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam pada waktu itu menyatakan, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yaftahullahu ala yadayhi. Esok hari akan aku berikan bendera kepemimpinan ini kepada seorang laki-laki yang memiliki sifat paling tidak ada 3. Nah, 2 yang khusus, 1 yang sifatnya umum. Dia seorang laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu 1. Yang kedua, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Dan yang ketiga, Allah akan memenangkan pasukan itu dengan perantara dia sebagai panglima perangnya. Subhanallah, terjadi perbincangan di kalangan sahabat dan masing-masing berharap, termasuk Umar menyatakan bahwa belum pernah dalam masa hidupku aku mengharapkan yang namanya kepemimpinan. Tapi masalahnya bukan mereka berebut kekuasaan dan kepemimpinan, tidak. Namun yang mereka inginkan adalah tentang sifat dan ciri orang yang akan diberikan bendera kepemimpinan tersebut adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ternyata keesokan harinya, tatkala mereka telah berkumpul, maka Rasulullah bertanya, "Aina Ali bin Abi Talib?" Di mana Ali bin Abi Talib? Maka mereka menyatakan, kedua matanya sedang sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah minta untuk didatangkan sahabat Ali, kemudian meludahi kedua mata beliau. Tiba-tiba mata itu sembuh, seperti belum pernah merasakan sakit sebelumnya. Kemudian diberikanlah bendera kepemimpinan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh melanjutkan bahwa keduanya tinggal di gua Sur selama 3 hari. Dan adalah Abdullah bin Abi Bakar bermalam di situ. Abdullah putra Abu Bakar Siddiq bermalam menemani mereka berdua. Beliau seorang pemuda yang cerdas, yang cerdik. Maka ia akan keluar dari sisi keduanya di saat subuh. Naam. Jadi pada waktu subuh, dia sudah berada di kota Makkah di tengah-tengah Quraisy. Tapi malam hari, beliau tidur menemani mereka. Sehingga aktivitas beliau di siang hari, beliau bisa mendengarkan berbagai macam makaid, tipu daya, propaganda orang-orang Quraisy, dan mendengarkan berita-berita tentang mereka. Sehingga beliau akan datang menjumpai Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, naam, di saat malam mulai petang. Beliau datang ke sana menyampaikan kabar berita, tidur di sana, kemudian menjelang subuh sudah berada di kota Makkah. Nah, sementara Amir bin Fuhairah, budak dari Abu Bakar As-Siddiq, dia menggembala kambing. Beliau menggembala kambing. Dia akan datang menemui Rasulullah dan Abu Bakar ketika telah masuk malam. Ketika telah masuk malam, dia menggembalakan kambingnya ke sana. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar minum susu dari gembalaannya sampai kenyang dan bermalam dalam keadaan sudah kenyang. Naam. Lantas kemudian setelah itu dia akan berteriak menggiring gembalanya di keremangan pagi. Di keremangan pagi. Jadi pagi dia akan keluar dengan tujuan di saat Abdullah ini kembali pada waktu subuh, maka dia akan mengikuti jejak-jejak Abdullah bin Abu Bakar untuk menghapus jejaknya. Terus sampai agak menjelang malam, baru datang ke sana untuk memberikan susu kepada Rasulullah dan Abu Bakar, sehingga keduanya di malam hari tidur dalam keadaan kenyang dengan perahan susu. Satu, agar mereka bisa mendapatkan susu. Yang kedua, untuk menghapus jejak Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun Quraisy, kata Syekh, maka para pemuda mereka terus menunggu bangunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarnya beliau hingga pagi. Falamma asbahu, tatkala mereka telah masuk di waktu pagi, maka bangunlah Ali dari tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun dengan sigap menyergapnya. Nah, ternyata yang ditangkap adalah Ali, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bertanya tentang Rasulullah dan ia menyatakan, La ilma li bihi, aku tidak tahu tentang beliau, di mana dia. Maka mereka pun memukulnya dan menyeretnya ke Ka'bah, serta menyekapnya beberapa saat, tetapi juga tanpa mendapatkan hasil apa-apa informasi tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka kemudian datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an mencari beliau. Juga tidak didapati Abu Bakar di sana dan mereka bertanya kepada putrinya Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha dan bertanya kepadanya tentang keberadaan ayahnya, dia pun menyatakan, La adri, aku tidak tahu. Maka ia pun ditampar dengan tamparan yang sangat keras oleh Abu Jahal, sebuah tamparan yang sampai menyebabkan terlepasnya anting-anting beliau radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian mereka terus melakukan pencarian ke semua penjuru dan menyebarkan sayembara untuk diberikan hadiah sebanyak 100 ekor unta, masing-masing 100 ekor unta, na'am, dari setiap orang, Rasulullah 100 orang, 100 ekor, demikian pula Abu Bakar 100 ekor, masing-masingnya 100 ekor unta, bagi yang bisa mendatangkan keduanya hidup ataupun mati. Ini sayembara yang ditebarkan atau disebarkan di tengah-tengah Quraisy. Dan mereka sebenarnya dalam proses pencarian itu telah sampai di pintu gua. Di pintu gua, kata Syekh. Yang seandainya salah satu dari mereka menundukkan kepalanya, ya, menundukkan kepalanya, wa nadhara ila qadamaihi, dan melihat kedua kakinya sendiri, maka dia akan bisa melihat Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Sampai Abu Bakar benar-benar sangat sedih. Sedih sekali, jangan sampai ketahuan. Ini sudah berada di depan mata ini. Naam, yang seandainya mereka mau menunduk, tapi karena ditutup oleh beberapa lembar kain, pintu-pintunya atau lubang-lubangnya. Naam, maka beliau benar-benar sangat bersedih. Maka Rasulullah kemudian menyatakan, Ma dhannuka ya Aba Bakrin, bisnaini Allahu thalithuhuma, la tahzan innallaha ma'ana. Bagaimana sangkaanmu, wahai Abu Bakar, terhadap dua orang, sementara yang ketiganya adalah Allah, maksudnya kita. Bagaimana sangkaanmu tentang dua orang, di mana yang ketiganya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Selanjutnya, fitariq ilal Madinah, di perjalanan menuju kota Madinah. Wa fi lailati al-itsnain, pada malam yang kedua, ini malam yang pertama tadi. Kemudian pada malam yang kedua di awal Rabiul Awal pada tahun pertama Hijriyah, datanglah si penunjuk jalan yaitu Abdullah bin Uraiqit Al-Laitsi dengan membawa dua kendaraan ke Jabal Thur. Naam, hasbal mau'id, sesuai dengan perjanjian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mengendarai kendaraan tersebut dan ia menemani keduanya, atau naam, keduanya ditemani oleh Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah budaknya atau maula dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berjalan bersama mereka si penunjuk jalan ke arah selatan menuju Yaman sampai jauh sekali. Ke arah selatan menuju Yaman sampai jauh sekali. Summa tajaha ilal gharab, kemudian memutar arah ke arah barat. Naam, menyisir pesisir pantai Laut Merah. Menyisir pantai Laut Merah. Kemudian mengarah lagi ke arah utara melewati daerah pesisir dan melewati satu jalan yang tidak pernah dilalui oleh siapapun, ataupun kalau ada maka sangat jarang orang yang lewat di jalan tersebut. Nah, ini si penunjuk jalan memang sudah tahu, hafal mana jalan yang biasa orang lalui, mana jalan yang tidak pernah dilewati orang, sehingga tidak akan berjumpa dan mendapati keberadaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan jalannya pun tidak kemudian satu langsung lurus menuju Madinah lah. Dibelok-belok ke sana kemari. Ya, dibelok-belok ke sana kemari sampai sejauh sekali baru memutar arah ke arah yang lain. Wa fi al-yawmi tsani, atau sebelum itu, wa wasalu as-sayr tilka al-laila thumma an-nahar ila nisfihi. Perjalanan malam dan siangnya sudah semalaman, kemudian siangnya itu sudah mendapatkan perjalanan separuh. Separuh jalan, na'am, hingga jalan benar-benar kosong dari manusia. Fastarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tahta dhilli sakhratin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat di bawah naungan sebuah batu besar. Kemudian Abu Bakar memeriksa keadaan sekitar. Dan datang seorang penggembala. Ada seorang penggembala datang. Maka Abu Bakar minta untuk memerah susu dari orang tersebut. Falamma istayqadha an-nabiyyu, maka tatkala Nabi bangun, maka Abu Bakar memberikan susu kepada beliau dan beliau pun merasa senang. Tsumma tahalu, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Wa fil yawmi tsani, pada hari yang kedua dalam perjalanan, mereka berdua melewati dua kemah Ummu Ma'bad. Wa kanat bil musyallal, ini di daerah Al-Musyallal, di pinggiran Qudaid, di pinggiran daerah yang namanya Qudaid, sejauh 130 km dari kota Makkah. Jadi sudah sangat jauh. Ya, 130 kilo. Nah, kalau sini Gilimanuk berapa kilo? Pas, Pak. 130 ya. Nah, insyaallah. Jadi sudah sampai Gilimanuk dari Denpasar, ya. Jadi 130 meter dari Makkah, maka keduanya bertanya kepada Ummu Ma'bad, adakah sesuatu yang ia miliki yang bisa dijadikan untuk menjamu mereka sebagai tamu. Maka ia pun meminta uzur, meminta maaf tidak bisa menjamu karena tidak ada sesuatu yang ada padanya. Dan mengabarkan bahwasanya tempat penggembalaan kambing jauh dan rumputannya juga jauh. Nah, di sisi kemah ada satu ekor kambing yang tertinggal karena lemah. Nah, karena lemah dia tertinggal oleh sekumpulan kambing-kambing yang lainnya dan tidak ada setetes air susu pun yang ada pada kambing tersebut. Sangat kurus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk memerah susu dari kambing kurus tadi yang tidak ada satu tetes pun lagi air susu yang ada padanya. Nah, falamma halabaha darrat bil laban, ternyata ketika Rasulullah memerahnya maka air susunya memancar hingga memenuhi bejana yang besar yang untuk mengangkatnya diangkat oleh ar-rahtu. Ar-rahtu itu sebagaimana kita sebutkan kemarin, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, aku melihat nabi yang pengikutnya antara 3 sampai 9. Jadi bejana itu sekiranya diangkat oleh orang antara 3 sampai 9 orang itu butuh untuk susah payah untuk mengangkat bejana tersebut. Nah, setelah diperah memenuhi bejana yang sangat besar yang kesulitan orang untuk mengangkatnya penuh. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi minum kepada Ummu Ma'bad hingga kenyang. Thumma saqa ashabahu hatta rawau, kemudian memberi minum kepada sahabat-sahabatnya hingga mereka juga kenyang. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam minum. Lalu Rasulullah kemudian memerahnya kembali sehingga juga memenuhi bejana dan meninggalkan susu tersebut di sisi Ummu Ma'bad dan mereka melanjutkan perjalanan. Lantas kemudian datanglah suami Ummu Ma'bad dan terheran-heran ketika melihat susu yang begitu banyak. Dan ia bertanya tentang susu tersebut. Maka Ummu Ma'bad mengabarkan, mensifatkan tentang Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cara bicaranya, keadaannya secara rinci semua dijelaskan oleh Ummu Ma'bad tentang pribadi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka berkatalah Abu Ma'bad, "Hadza wallah sahibu Quraisy." Ini demi Allah orang Quraisy. "Laqad hamamtu an ashabahu." Sungguh aku telah punya keinginan untuk menjadi sahabatnya, untuk menemaninya. "Wala af'alanna in wajadtu ila dzalika sabila." Dan benar-benar aku akan melakukannya jika aku diberi kemudahan jalan untuk berjumpa dengannya. Wa fil yaumis tsalits, pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga dari perjalanan tersebut, maka ahlu Makkah mendengar sebuah suara yang dimulai suara itu dari dataran rendah, terus menyeruak hingga dataran tinggi, dan mereka pun berusaha mengikuti suara itu, namun tidak melihat siapa yang menyuarakannya. Yaqul, dia menyatakan sebuah syair yang lumayan. Jazallahu rabban nasi khaira jazaihi. Semoga Allah sebagai Rabbnya manusia membalas dengan sebaik-baik balasan dua orang yang singgah di dua kemahnya Ummu Ma'bad. Mereka berdua singgah dengan kebaikan dan pergi pula dengan menorehkan kebaikan. Naam. Dan betapa gembira dan bahagia orang yang memasuki petang hari menyertai Muhammad. Maka wahai orang yang jauh, tidaklah kalian dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau Allah subhanahu wa ta'ala, naam, tidaklah menghalangi kalian darinya atau terhadapnya. Dari suatu perbuatan yang tidak ada bandingannya dan tinggi kedudukannya. Sungguh rendah kedudukan para pemuda Bani Ka'ab dan tempat duduknya bagi kaum mukminin menjadi tempat pengintaian. Naam. Atau tempat duduknya menjadi tempat pengintaian bagi kaum mukminin. Kemudian mereka berdua tatkala melewati Qudait, setelah melewati Qudait, Rasulullah dan Abu Bakar diikuti oleh Suraqah bin Malik. Diikuti oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudlaji dengan mengendarai kuda. Dia sangat berharap untuk mendapatkan imbalan dari Quraisy. Tatkala mendekati, dekat dengan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kakinya atau maka kudanya tergelincir hingga tersungkur. Nah, kudanya tergelincir hingga tersungkur. Kemudian bangun. Bangun lagi. Maka ia pun mengundi dengan anak-anak panahnya. Jadi di sana biasa di masyarakat jahiliyah itu pakai undian dengan anak panah untuk peruntungan. Apakah dia tetap memburu ataukah tidak? Ternyata yang keluar setelah diundi, yang keluar adalah pilihan yang tidak ia sukai. Pilihan itu menunjukkan sudah jangan lanjut. Tapi dia tetap maksa. Walakinnahu asa al-azlam. Dia tidak mentaati anak panah tadi. Dan dia tetap mengendarai kendaraannya hingga ketika dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dia bisa mendengarkan suara Rasulullah. Sementara Rasulullah sendiri tidak pernah berpaling untuk menoleh ke dia. Tapi Abu Bakar noleh Abu Bakar. Tahu kalau orang itu datang. Naam. Ternyata kendaraannya terperosok lagi kaki depannya. Kaki depannya terperosok. Maka tatkala bisa berdiri tegak. Naam. Tatkala bisa berdiri tegak. di mana muncul atau timbul asar dari kaki depannya itu debu yang sangat terang ke udara, na'amislu ad-dukhan, seperti asap. Menyemburkan asar debu yang sangat terang. Maka ia pun kembali melakukan undian dengan anak panahnya, masih keluar lagi sesuatu yang tidak ia sukai dari pilihan tersebut. Naam, dari pilihan tersebut, sehingga akhirnya mulai memunculkan rasa takut dalam dirinya. Mulai memunculkan rasa takut. Dan Rasulullah, dan ia tahu bahwa urusan Rasulullah alaihi salatu wassalam akan nampak, akan dimenangkan. Dia tahu itu sudah muncul dalam dirinya. Maka ia pun memanggil mereka dengan aman, kemudian diam hingga mereka datang kepadanya. Maka ia pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang menjadi kesepakatan orang-orang Quraisy. Apa yang menjadi kesepakatan orang Quraisy dan yang mereka inginkan dari Rasulullah dan Abu Bakar. Maka ia pun menawarkan kepadanya perbekalan dan barang-barang, ditawarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, namun Rasulullah tidak mengambil apapun darinya. Naam, dan ia meminta agar urusannya ini dirahasiakan kepada manusia dan minta dituliskan jaminan keamanan. Maka Rasulullah memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk menulisnya di sebuah kulit perjanjian tersebut, minta dituliskan jaminan keamanan. Dan pulanglah Suraqah dan menyatakan bagi orang yang berusaha untuk terus mencari dan mengejar Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia menyatakan, aku lepas diri untuk memberitahu naam kabar tentang Muhammad. Cukup bagi kalian naam sampai di sini, atau cukuplah bagi kalian, tidak usah dikejar. Cukup sampai di sini hingga aku bisa memulangkan mereka. Di tengah perjalanan, dia ditemui oleh Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu fi sab'ina rakiban fa aslama huwa wa man ma'ahu. Naam. Jadi ini mereka juga sedang mencari, mengejar Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. 70 orang pengendara. Ternyata beliau masuk Islam bersama dengan orang yang bersamanya. Wasallu khalfahu salatal isya al-akhirah, dan mereka salat di belakang Rasulullah pada waktu akhir dari salat isya. Sedikit lagi, dua baris lagi. Walaqiyahuma fi batni rim ismu wadin, dan berjumpa dengan beliau berdua di lembah Rim, Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam juga berjumpa dengan mereka. Fi rakbin minal muslimin, dalam rombongan muslimin, yang mereka adalah kafilah dagang dari negeri Syam. Lalu kemudian memakaikan, Zubair bin Al-Awwam memakaikan pakaian yang berwarna putih. Ini dipakaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah berikutnya akan kita bahas tentang beliau singgah di Quba. Singgah di Quba insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.